dan tangis dan nestapa. Melagu melebar jiwa, kadang sendu, kadang ceria. Tatapanku penuh celah, tiada lagi ku bermanja. Berkeping hati berkalang di mataku, bagai balas singgah kini. Sesat pandanganku kini, sumbang suara-suara cinta. Dan